tujuane napa? Setunggal iki ben mateng manfaat dipangan kepriye? Lho niku, kendine ora padu karo gengine. Nyongok mak bakar terus ya semletrek ye, kuwi aja panas-panas. Santai kendile enak dibakar. Banyune umum, berasnya ceplongake. Kompak. Orang saling nyacat, nek ono salah siji kurang, liwetane tidak petah. Apa kowe ora petah biasa ini? Lho niku. Rukun kompak niku luar biasa, geni, kayu utawa kompor gase telenga tanah, sumbune ora ono sing padu, ora ono sing umuk-umukan. Kasare wong ngomong geni Pak Umuk ndo. Dil-dil raimu long aku ora mateng lah. Lah jare kendile. Kowe long aku Pak dengan Pak liwet. Berasnya urut di sego geseng nang raimu. Padu. Jari si kendil isi padu karo geni banyu ne melu campur tangan wis wong loro jomuk kowe ora nyong ya geseng kabeh gone berasing terus mboten tapi kompak rukun lho niku lah ukhuwah yang menciptakan kesejukan ukhuwah yang menciptakan ketentraman bukan ukhuwah yang menciptakan gerah gersang munine ukhuwah tapi bubar isine saling curiga mencurigai aneh bin ajaib al ajib ni ojo kalah karo wong liwat genine kompak, kompore kompak, sumbune kompak, lengone gayu, napane banyune nganti kendile nganti sak piturute ben mateng ben manfaat kepripun niku hebat ngoten niku. Masyarul muslimina rahimakumullah. Padu bae ora nontek-nteke. Jari sing klambine abang siji, jari sing klambine ijo siji. Jari sing klambine iki siji. Salam nang dalan be. Jalan. Kene dongaake jabene enak-enak to, jalan. Sebab ngerti, kae wong ijo, jari siji kae wong abuh. La ilaha illallah. Pak sembahyang ning masjid mereng nang ngerti dengok imame sapa? Ah, kae ora sida bali. Munine uhuwah. Yang tak rawis nang kene ra ketuk nih. Leni. Dadi kalah karo wong liwet. Kani lho. Kena nggo conto ten awak kita sedaya nih. Lah niki lah. Ijik niki nek ditarik dawa para bapak para ibu wong iki halal bihalal ya mlayu ning halal bihalal. Nek tak bawa lagi tak contoh ngoten mawon isi beras sak upamawon sing andil pirang-pirang lajeng agama niki pripun apa sing nyiarke Islam kuwi kiai siji tok apa wali siji tok mboten nang Indonesia niku godange para wali mbuh ku sing bangsa sakite utawa sing ora hingga ulama-ulama Indonesia niku moncer ten tanah Arab ten Mekah ning tahun 900-an niku pun wonten ulama Indonesia tertera ten kitab Jami' Karomatul Aulia ingkang asmanipun Kiai Abdullah bin Mas'ud Al-Jawi. Yen sewu. Mursyid Thariqah Qadiriyah. tenjutani jami' karomatil aulia. Wis diterangake ten mriku wonten aulia Indonesia tahun 900 Hijriah. Dadi mrene iki 100 tahun. Indonesia sudah mencetak ulama luar biasa wonten haromen sing mucal wonten Masjidil Haram. Berarti bangsa kita itu otaknya yang cemerlang, bukan otaknya yang mundur. Belum Kiai Nawawi Banten karangan ini kuenten sewu kita sing pun dicetakake nembe 400 kitab. Di antawisipun taklifipun Kiai Nawawi Banten tafsiri Tafsir Munir, Nihayatul Zain, Syarah Sulam Taufik, Syarah Sulam Safinatun Najat, Sulamun Najat, sinten sing nyarai Kiai Indonesia ingkang mukim wenten tanah Arab umur 7 tahun, Kiai Nawawi umur 15 tahun pun jumeneng wenten Masjidil Haram. Ora pandolan. Dereng Syekh Abdul Karim Al-Bantani mursyid Thariqah Qadiriyah ingkang ngalap dhateng Syekh Ahmad Khatib Sambas, wali gedhe. Lha bangsa Said Anyong ra cinta wong bangsa Said, anak turune Kanjeng Nabi genah. Sing wajib kita demeni niki lho pewarisi Kanjeng Nabi sing sanes keturunane arang-arang sing critakake. Ana muni Khalid Said Ahmad wong paham. Lah kiai-kiai sing do mulang kawit jaman Jepang. Jaman londo iketan, katisen, langgare terkadang kaya nika. Isuk wis tangi duruling sawah priye mulang safinah nganggo cara Jawa nganggo sairan, sing ora ngerti salat ben ngerti salat, sing ora urus sifat 30 ben ngerti sifat 30, lampune lengone tuku dhewe, mbuh metik bayem mbuh nandur terong duka napa kanggo sapa lingkungane kanggo urip-urip agama. Ditelateni karo kiai-kiai sepuh nyong tinggal ngemprok tok. Enak kaya kula niku dundang teko tola al-badru alaina min saniyatil wahda blimbang pang pang blimbang ora weruh ana kiai pidhato kok wis kendang terbange mencer dhewe wis ora urusan. Yo niku umpama nih begitu munggah tutup mau mejono apa nih aduh teh botol dong kan botol teh nih juga wah rapor nih terus nono baju antai mana tamak sapurnya lah yang kau baru yang medun mangan ada kebenaran. Kau Bali amplop klesek kandel tipis yang ora weruh. Enak di zaman kiai saat ini. Wis kaya tinggal syukur kok kowe sing temenan kok kangen lho. Kerah bae. Aduh. Lene nyong padha nyong kerah lah kok mati kepriye? Apa besok orang ditakok kere Kanjeng Nabi, orang dituntut kere Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, nyontoni tidak peta terus. Loh, itulah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba. Kiai-kiai kita ngoten iku perjuangane, tapi zaman sakniki nyun sewu. Kiai sepuhi kene iki biasa mulang sapa? Apa kuburane diziarahi? Tiap sebulan pisan nek sebut Jumat ora iso. Mbuh. Cepi. Aja meneh kok kiai, wong bae dhewe pinter kadang ila arwah mbah nyanu mbah anu bapak anu pak anu barang bae dhewe mbah mbu. Ora weruh arane. Ila antar timbah mbu Al-Fatihah. Ya wis cukup ora. Isi durung buyut isi mbah wis kelalen. Ah ya top ora. Lah kon eling jasane kepriye wong Al-Fatihah e be ila antar timbah mbu. Lah apa maneh kiai sepuh kita. Ayo esok anak-anak dhewe giring ki mbah mulih ya dhewe bapak mulih sing mati dhisik lagi Pak Di kile ora menangi dadi ora lagi mbahmu putri ki piye arane anu mbuh sewulan sekitar dituntun terus giring lagi yai yai sapa arane keterangane piye piye sing pertama kali mulang alit Batak nang desa kene engko wong kene iki do ngerti sembahyang do ngerti ngaji iki jasane piye le ben bapak ora tau ziarah mrene po bapak wis nuduhake kowe tulung ziarah ana iki wong jasane gedhe tetep bae mbah mbu cepi. Kalau generasi kita sudah kepaten obor, anggapane agama niku wae sing nyiarake wong siji tok. Terkadang pengaruh pengrasane bener karo dhewe. Nuding kono, nuding kene, salah, salah, seolah-olah wae paling bener dhewe. Lah niki ma'akiral muslimina rahimakumullah. Kenging napa Rasulullah nalika dipun isra'ake kok minal masjidil haram ilal masjidil aqsa kon nguri-nguri sejarah masjidil haram tinggalane para nabi khususnya Nabi Allah Ibrahim terus ting masjidil aqsa tinggalane sejarah-sejarah barang mikrot ketemu kepada pelaku sejarah situs sejarah diupokoro barang mikrot ketemu pelaku sejarah niki mesti dicontoni ning Quran ceritane Nabi Allah Yusuf riwayat hidupi Nabi Isa maulute Nabi Isa diterangake jare sapa maulud ning Quran ora ana wong maulud Nabi Isa ana. Lha niku kalau kita sudah kepaten obor akan menjadi bangsa atau umat yang rapuh. Apa maneh situs-situse dihilangake bar ngene. Dengan alasan bid'ah dan syiriknya. Ora suwi-suwi tinggalan sejarah hilang, anak-anak kita, generasi kita kepaten obor. Nek diceritani, biyen kene ana walini gedhe, ah itu fiktif. Dongeng medeni iki sing kuwatirake ditarik lagi perjuangan bangsa seolah-olah negarane awake dhewe niku negara hadiah apa pripun. Indonesia negara-negara Indonesia niki merdekane ora hadiah berlumur darah. Dengan penteng nama pripun toh nyawa, toh jiwa, toh raga dunyane keluarga demi siapa? Demi kecintaannya kepada tanah air dan bangsanya diperjuangkan sampai merdeka. Terkadang sing memperjuangake wis akeh sing ora urip wis nang taman pahlawan ana sing nang makam umum dhewe tinggal ngrasakake merdekane. Makanya nek tiyang ngerti matur nuwun lah weruh tak kaya contoh sing gampangan mawon bendera merah putih mana-mana diangkat diibarake. Yang telek ke orang ketoro tadi. Telek ke terus ke orang ngadek dewe, ke mesti ngerek. Biye dulu waktu dulu merdeka Pak ngerek kayaknya berat tembak londo bejo. Saya wis tinggal ngerek, tinggal mempertahankan. Kata merah putih. Orang nono tulisane, tapi ning jerone ada berbicara, ada kandungan yang luar biasa, nilai harga diri bangsa, kehormatan bangsa ada di dalam merah bu. Nejak kondo cerita Indonesia kok lemes kayo, lagi sekolah berapa banyak. Nyong biar yang muni cerita Indonesia nggak ngerti apa, kuni yang muni ngelempur, niku terkeplak. Pada di bangsa apa kowe? Ya bangsamu, negaramu, kowe kudu bangga ning tanah airmu. Kamu bangsa, kamu bangga sebagai anak bangsa Indonesia. Harusnya bangga mengatakan saya anak Indonesia. Saya anak bangsa Indonesia. Harusnya kan ngono. Indonesia. Lakon kaya kowe kon mempertahanke Indonesia pripun? Bedile pe ora munine dor ngene bejo dor. Dorotan. Kon kena pripun nek muni dor nggih plak. Dan itulah. Mesti ini nalikone kita berbicara Indonesia, tunjukkan panjenengan sebagai anak bangsa Indonesia. Tegap ngono sithik. Bangga. Apa maneh wong Islam sing ana dasar hubul waton minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Mesti ini nalikone kita berbicara ulama-ulama salihin sebagai idola kita. Kedua kita ketika berbicara Indonesia atau bangsa ini. Tegap ngono, tunjukkan bukan bangsa yang cengeng, tetap bangsa yang lemah. Tegap ngoten. Iso ora? Oh, kaya kowe kono sing Malaysia ya kakean apa? Dan hormat. Tuwi dise. Niki gugah sama semangat. Kula seneng nek gugah semangat-semangat itu seneng kula. Urusan partai kendel-kendelan bareng nama Indonesia harus lebih dari itu mestinya kan ngoten. Nah, partai jeblokan karo kancane dhewe dilakoni. Bareng sing masalah menyinggung harga diri bangsa. Dan ya, lemas. Nah, ini lah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Niki kula tarik sithik tok kadik saupa. Pun bali meneh nang halal bihalal dhisik. Nggih, nggih. Tangan tok kan tok mawon Bu, tenang mawon Bu. Mangke nek berkat metu tak gugah pokoke. Nek ora ana ya wis alhamdulillah ngoten mawon. Lah niku kita niku bahar niku bendina niku mbuh adate macam-macam. Ana sing ping pindho, ana sing ping telu. Setan sepiring poko nek durung lebon sego jar muni durung sarapan. Yo karang adate ngoten kan pripun malih. Ngoten. Sebelas bulan jenengan niku kula kabeh niku pabrike aran-aran lireng. Kene turune temenanan kok wetenge jalan terus. Isih ngerjake giling apa sing dipangan mau. Sulah-sulah. Ku kowe wajane ora tau diubah, jenengan kira-kira nek karo kula niki wis aja meneh jejer karo wong liya karo bojone dhewe. Lanange telung dina ora tau wadus, wadoke padha wae telung dina ora tau wadus. Mbuh dadine apa niku? Pun mboten mawon. Dilon dikidul wis mumet tenang keringete. Lah saniki weteng kula niku 11 wulan ora tau dikumbah wajane. Bubar lu masak ndok, masak iwak laut. Iwak laut tu dipangan dino kok mambune ndok. Padahal iwak laut. Bareng bubar lu masak iwak laut, lu masak kuli. Iwak kuli iwak wedhus tapi mambune iwak laut ubro temen. Saking kotore wajane, kotore kendile, singgo masak ora tau dikumbah. Niku nek cara ngliwet iku intipe kandele wis dudu. Dudu intipe niku. Terutama ten babat lepite menungso. Menungso di babat lepit sing diarani panggonane mah niku ora tembreku. Nggo ngiles sego, ngiles napa. Niku tembreku. Susunan tubuh fisik manusia, organ tubuh manusia dari mulai kepala niki para bapak para ibu, ana otak kecil ana otak besar. Otak kecil letak itu sebelah kiri nih. Mriki lisan tutup niki dikai alat mriki ten gusi lan ten untu namine pun enzim. Niku nek bareng dahar niku keluar enzimnya. Niku membantu pencernaan manusia. Lah ten lebete pencernaan niku wau ngisor iki dua paru-paru tengah belah kiri jantung. Ngisore arane pencernaan karo liver. Liver niku ati. Padahal ati sing sak bener iku maknane jantung, al-qalbun wa jantung. Nek sing ati biasa dipangan nika niku namine kabit bahasa Arabipun. Lah nang kabit utawa ati niku wau wonten perune. Niku nek banyu peru niku netes sering pencernaan, niku pencernaan langsung menggilas. Lah nek wis digilas apa sing dipangan niku wau dibagi limang bagian. Sebab bisa dibagi limang bagian kerjasamane sing kompak. Napa? Pencernaan, ginjal, pankreas. Terus badane dadi limang bagian, darah merah, darah putih, keringet, sing loro sing najis. Sing loro sing najis wis ora usah diceritakake. Niki sing darah merah rumiyin kula ceritakake. Keri-keri tempat gosok, tempat godoke, tempat mencetake darah merah ora tahu dikumbah. Akhire kengken medal darah merah sing sae saking pundi. Ya akhirnya menjalar ten pikiran ten apa mewarnai. Dari kotornya darah bisa saja mempengaruhi watak manusia, pola pikir manusia margo kotore darah. Makanya Kanjeng Nabi dawuh sumutasihu. Puasa adalah sehat ternyata untuk mengubah pencernaan kita. Sebab wong poso niku panas ini kuau tambah nang jero wetenge. Nah niku sing bakar intip-intipe utawa kerak-kerake. Terus baksil-baksil virus-virus sing nganggo obat kimia ora mampu, niku sing iso menghancurkan adalah poso Ramadan. Niku rahasia niku sumutasih. Dihancurkan oleh panasnya puasa. Makanya kering. Dalam keadaan panas, tulung ojo disiram. Carane nyirame nganggo kurma dhisik jeleng. Ngimbangi panase pencernaan sing nembe dibakar karo panase Ramadan. Lah kenapa pip orang nganggo sego? Nek sego proses. Nek kurma niku kaya kendal utawa kaya gaji. Jenengan ora duwe lenga, wis wajane tumpangake cukupnya gaji wedhus iki sreng-sreng tempe goreng ning ngono dadi. Langsung nek gaji niku wau cemplungake nang waja sing panas cair mboten? Cair. Lah niku kurma niku ngoten niku wau. Nek didahar ten menusa wong poso langsung cair bisa dadi darah ora nganggo proses kesuwen. Lan nganggu es niki gelas biasa nganggu, biasa nganggu wedang panas, biasa nganggu kopi panas, teh panas, tapi turuti keri-keri teh nganggu kaya es pecah teh sing biasa nih api kaya banyu panas meletak. Niku pencernaan nek ora kuat-kuat buka asik es bubar kemblindingen wetenge kaku. Lah niki katoke api cupi didasari kurma dahulu. Niku satu contoh. Makane Kanjeng Nabi menyunahkan buka puasa nganggo kurma dhisik. Niku rahasia. Begitu mangan kurma langsung awak anget. Nggo traweh bareng ora bakal lemes. Tapi nek begitu duwel terus mboten mawon bubar durung sembahyang maghrib mon pun mboten. Jadi niku diantawisipun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah berkatul poso menika wau intipe sing dadekke penyakit-penyakit nang jerone weteng niku diajurke persis sewulan niku diparingi bersih dening Allah Subhanahu wa taala. Lho fitri sing pertama bisa mepes nafsune. Fitri yang kedua bisa mepes nafsu amaroi. Bersih batiniai. Lah kok bersih batiniai? Ngerasa ake nek wong ngorong we kaya ngopo. Nek wong ngelih kaya apa. Wisi nang dunyo. Ditarik lebih jauh, ngelih nang kuburan kaya ngopo. Ngelih ngorong nang jeru kuburan kaya ngopo. Nek orang gowa mali dewi apa mana orang nono sing ngirim itu dungo lu niku. Nah ini berkah Ramadan. Ramadan itu tak umpamake jenengan mulai subuh krungu Allahu Akbar Allahu Akbar nek muni imsak komat ngejar wong salat niku ora komat-komat imsak nek nang wong poso. Lah takbiratul ihrame wong poso subuh deng kek wis ora entuk klebono apa-apa langku salami maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berarti salate ram. Lah nek jenengan sik salat niku dijak kondo batal mboten? Batal. sembahyang jual jawil batal mboten. Lah tapi mawon wong poso nglundungi wong. Wong poso senenge ngoneh-ngoneh ki wong. Mripate ora bener. Nang kono po Allahu Akbar kaya wong salat tapi Allahu Akbar marane mlirik mriko. Ali. Niki satu contoh mawon. Lah oleh-oleh Ramadan mripate jaga, dijaga. Dicahayani, disinari sinar Ramadan. Min nuril Ramadan. Mripate pendengarane, lisane, tutur katane, tuduhake min barokatir Ramadan. Awake sehat, ruhaniae sehat, jiwane sehat, jasmaniae sehat. Nikilah. Wis sehat kabeh, ayo tukokake. Dibelanjakake. Aja nganti barang sing halal niku tiba-tiba ditukokake sing haram. Niku arane ora halal bin halal. Ayo sing halal tukokake sing halal. Mau sing karo tangga neng-nengan pawon. Ya ngene nek sak cilik piye kira. Ayo yo, pawon. Salaman jaluk ngapura. Lho ngaten iku. Niku buahe Ramadan. Pentinge ngene mriki. Kita belanjakan. Makane Imam Syadzili dawuhe tepat. Apa hakikate syukur? Hakikate syukur yaiku wong sing keparingan nikmat saking Allah taala kanggo taat marang Gusti Allah Subhanahu wa taala dibelanjakake nang perkara sing bener. Ciptakan hasilnya Ramadan, tambah maune sing rukun, tambah kompak, tambah rukun, tambah ukhuwah. Kita banyak mengambil pelajaran nang Ramadan. Belajar saking napa? Belajar saking ngelih. Belajar saking ngelak. Kathah pembelajaran wonten Ramadan. Loh niki lah. Kula mendhet hadis tunggal mawon, sumu tasihu. Ternyata maknane begitu hebat, luas sekali. Nek dibedah. Saking mekaten. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Monggo kita gawa buahe matur nuwun. Matur nuwun nang jerone Ramadan, matur nuwun dhateng Gusti Allah sing menangi Ramadan. Muga-muga menangi Ramadan sing badhe dugi kelawan sehat walafiat, sehat imane, sehat jiwane, sehat badane. Niki kang utami lan mugi-mugi dipuntampi muamalah kita nang jerone Ramadan kita dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pungkasan, numpuk masih wedal dalam bulan Syawal, boten terlepas kula mengucapaken minal aidin wal faizin, maafake lahir dan batin. Semoga ingkang sakit kula sampaikan, mugi-mugi Allah taala maring manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Kirang langkungipun wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ono pemborong iki. Tonge kiai sing donga, akeh kiai sepuh malang jam sing donga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat qutbil bidayat wa nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadatil qadat salatan tahtahulana biha babal khairat wa sa'adat fid dari dunya wa daril ma'ad wa barik lana fi umurina wa fi rizqina fi auladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu jamil jihad wal bilad